بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ربنا وتقبل دعاء. إن شاء الله kita lanjutkan kajian tafsir Al-Jalalain. Kita akan memulai insyaallah dari ayat pertama surat Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insyaallah ayat pertama, ayat kedua, dan kalau memang ada waktu ketiga dan keempat insyaallah ta'ala. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jumlatun khabariyatun usida biha sana'u ala Allahi bimabmuniha ala annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi au mustahikun li ayyah maduhu wallahu alamun ala al-ma'budi bihaq. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallif rahimahullah, alhamdulillah jumlatun khabariyah. Di sini lihat alhamdulillah disebut jumlatun khabariyah, berarti kalimat dua atau tiga kata alhamdu dan lillah itu sudah menjadi jumlah mufidah. Ya, berarti kalau jumlah mufidah berarti statement atau kalimat yang sempurna, kalau bahasa Indonesianya. Ya, alhamdulillah yang nanti insyaallah akan dijelaskan di sini sedikit mengenai alhamdu, kenapa alhamdu malikun li jami'il hamdi. Kita akan membahas dari sisi usul fiqihnya insyaallah. Kalau dari sisi istilah nahwu atau pemahaman nahwu, alhamdulillah jumlah khabariyah. Apa itu jumlah khabariyah? Jumlah khabariyah itu kalimat sempurna yang tentu diawali dengan isim. Ya, diawali dengan isim normalnya, diawali dengan isim. Yang mana jumlah khabariyah itu formatnya selalu mubtada khabar, mubtada khabar, mubtada khabar. Ya, berlawanan dengan jumlah yang namanya jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah itu selalu fi'il fa'il, fi'il fa'il, fi'il fa'il, selalu begitu. Ya. Dan normalnya seluruh jumlah, ya kalau enggak jumlah khabariyah ya jumlah ismiyah. Ya. Afwan, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Dan di sini maksudnya jumlah khabariyah yaitu jumlah ismiyah. Jumlah khabariyah di sini kalimat khabariyah, kenapa disebut jumlah khabariyah? Karena di dalamnya mengandung khabar, ya kan? Ketika ada khabar pasti sebelumnya harus ada mubtada. Itu dalam nahwu seperti itu. Ya. Yang manakah mubtadanya? Alhamdu. Lalu lillah. Lillah ini apa? Lillah ini sebenarnya syibih jumlah. Yang di sini kita katakan khabar untuk mubtada alhamdu. Pada asalnya di antara alhamdu dan lillah ada kata yang mahdzuf. Ya, kata yang terbuang atau terhapus, tidak perlu disebutkan. Tetapi terfahami bahwasanya ada di situ kata itu, tapi tidak diadakan. Dan ini nanti akan ada ditakdirkan. Anda sudah pernah bilang takdir, ya, yaitu hazful lafzi biniyatihi gitu. Yaitu menghapus lafal, tapi sebenarnya ada niatan untuk itu. Apa takdirnya? Alhamdu huwa lillah gitu. Alhamdu huwa lillah. Segala puji dan pujian itu lillah, milik Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan kalimat alhamdulillah jelas ini adalah khabar. Afan, ya khobar, dan menjadi jumlah ismiyah. Komposisi zahirnya alhamdu satu kata, lillahi dua kata. Ya, alhamdu, kemudian lillah, jar dan majrur, dua kata. Kalau itu dari segi apa? Dari segi nahwu. Dari segi nahwu. Nah, sekarang kita memulai pemahaman terhadap alhamdulillah bukan dari segi nahwu, tetapi dari segi isinya. Qusida biha as-sana'u 'ala Allahi bimadmuniha. Qusida biha, dimaksudkan biha, dhamirha di sini kembali ke jumlah khabariyah tersebut, dimaksudkan dengan kalimat alhamdulillah. Apa sih maksudnya, tujuannya apa keberadaan kalimat itu? Athana. Athana anggap sinonim terhadap alhamd, yaitu pujian Allah terhadap Allah Azza wa Jalla. Ketika ada athana maka membutuhkan harfu jar ala. Tapi ketika alhamd maka membutuhkan harfu jar li. Ya, makanya athana'u ala dan alhamdulillah. Pujian terhadap Allah Azza wa Jalla bimadmuniha. Bimadmuniha yaitu bima yudmanu fiha, yaitu pujian terhadap Allah dengan isi dari kalimat tersebut, yaitu dengan apa yang terkomposisikan dalam kalimat tersebut. Ya. Mulai di sini kemudian ya, penjabaran mengenai maksud dari alhamdulillah secara pemahaman insyaallah usul fiqih kita jabarkan. Ala annahu, bahwasanya Allah Azza wa Jalla, hu di sini dhamir kembali ke lafal jalalah Allah Azza wa Jalla. Ala annahu malikun, malikun disebut malik berarti pemilik, li jami'il hamdi minal khalqi. Satu tafsiran bahwasanya Allah Ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi, itu satu, pemilik jami' seluruh pujian dari al-khalq, seluruh makhluk. Ya. Baik. Au mustahiqqun li an yahmaduhu, atau huwa yaitu Allah Azza wa Jalla mustahiq, berhak, li an yahmaduhu, berhak mereka semuanya. Sufi sini lihat wawul jamaah yahmadu waw du, waw ini kembali ke mana? Khalq. Al-khalq di sini masuk sebagai ismul jins. Dia lafal zahirnya singular ya, satu khalq, satu dan. Tapi ketika yahmaduhu jadi jama'. Afwan, ismul jins, afwan. Ismul jama'. Ya. Berhak untuk dipuji oleh khalq. Khalq di sini adalah masdar yang bermakna maf'ul. Khalq di sini makhlukat. Ya. Jadi ala anna Allah Ta'ala malikun li jami'il hamdi minal makhlukat. Au mustahiqun li an yahmadahu makhlukat. Gitu. Ya. Kita mulai dari penafsiran pertama. Allah malikun li jami'i alhamdi minal khalq. Allah Ta'ala pemilik, ya. Malikun di sini oleh Al-Imam Al-Mahalli rahimahullah, lafal malikun terinspirasi dari huruf jar lam untuk lillahi. Ya. Karena lam yaitu menunjukkan kepemilikan. Ya, hadza laka berarti ini milikmu, ya kan? Maka tafsiran beliau Malik itu menafsirkan lam al-jar. Oke, okay, gitu ya. Li jami'il hamdi, untuk jami' al-hamdi lafal di sini adalah jami'. Itu menafsirkan alif lam dalam al-hamd. Faham atau tidak di sini? Jadi tadi kan ada lihat di kitab Malikun, Allah Ta'ala pemilik. Ini lafal pemilik menafsirkan li untuk lillahi. Kemudian li jami'il hamdi untuk segala pujian, ini menafsirkan alif lam untuk alhamd. Kalau misalnya dalam bahasa Arab nahwu alif lam, alif lam, alif lam ini menunjukkan ma'rifah, lawan dari nakirah, ya kan? Alif lam ta'rif, ma'rifah. Kan ma'rifah itu kan ada beragam macam. Ada alif lam ta'rif, ada dhamir, ya kan? Ada isim alam dan seterusnya. Secara nahwu alhamdu alif lam di sini namanya alif lam ta'rif atau ma'rifah, menunjukkan ma'rifah dia, yaitu menunjukkan diketahui maksudnya. Tetapi secara usul fiqih, pemahaman alif lam di sini bukan masalah ma'rifah atau nakirah. Bukan itu masalahnya. Kalau dalam usul fiqih dan juga balaghah, maka ini pembahasannya ke alif lam jinsiyah atau istighraqiyah, ya, atau ahdiyah. Faham enggak ana yang apa ana yang ngomongin? Pernah dengerin ini enggak sebelumnya? Kalau belum pernah berarti harus diajarin dulu. Udah pernah? Belum. Gimana? Enggak habis nanti. Atau gini aja. Gini, kita contoh sederhana aja. Semoga Allah Ta'ala kasih berikan as-sadad dan as-sawab. Di sini al, pemahaman al dalam usul fiqih ada tiga macam al. Ya, alif lam. Ada alif lam jinsiyah, ada alif lam istighraqiyah, ada alif lam ahdiyah. Ya. Oke, ada tiga ya. Pertama alif lam al-jinsiyah. Alif lam al-jinsiyah adalah penyematan alif lam untuk suatu isim yang menunjukkan segala jenis masuk ke dalam isim tersebut. Ya. Contoh-contoh, misal contoh. Ana uhibbul muslimi. Astagfirullah. Ana uhibbul muslima. Ana uhibbul muslima. Saya cinta muslim. Oke, okay? Atau ana uhibbus sunnata. Saya cinta sunnah gitu. Oke. Okay? As-sunnah di sini atau al-Islam atau al-Muslimah di sini maksudnya apa? Bisa jadi maksudnya di sini adalah seluruh jenis, seluruh muslim, seluruh sunnah. Paham? Gitu. Udah paham belum di sini? Gampang kan? Gampang. Ya. Contoh lain. Wal 'asri innal insana la fi khusrin. Lihat inna ta'kid ya. Forget it, bukan itu yang kita maksud. Al insan ada alif lam ya. Secara nahwu ini alif lam ta'rif. Lafi lam zaid untuk ta'kid, fi harfu jar, kemudian khusrin ma'rifah atau nakirah? Nakirah tanpa alif lam. Ya. Dan bukan mudhaf juga. Khusrin udah independen, nakirah dia. Baik. Sekarang kita bahas yang ma'rifah itu al-insan. Al-insan di sini alif lamnya secara usul fikih dia adalah jins, jenis manusia, umum. Jadi alif lam di sini alif lam umum. Jadi nanti masuknya ke bab al-am, bukan ke bab al-khas dalam usul fiqih. Al-insan. Oke? Okay? Berarti sesungguhnya manusia, kalau diterjemahkan sesungguhnya manusia dalam kerugian. Artinya seharusnya sesungguhnya seluruh manusia, jenis manusia semuanya dalam kerugian. Oke? Okay? Contoh lain, qul a'udzu bi rabbin nas. Katakanlah saya berlindung kepada Rabbnya manusia. An-nas di sini ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Dan alif lam di sini alif lam jinsiyah, menunjukkan seluruh jenis manusia tanpa kecuali. Faham? Karena tidak ada taksis, tidak ada pengecualian. Karena semua manusia Rabbnya adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik. Itu alif lam jinsiyah. Sekarang ada alif lam istighraqiyah. Istighraq berarti menunjukkan ketenggelaman. Artinya bisa gimana Indonesiakannya? Contoh gini. Misal apa contohnya? Antum bisa hafal satu juz dalam satu bulan misal. Kemudian antum memiliki bakat mengajar yang bagus. Kemudian antum memiliki keuangan yang bagus. Antum kemudian memiliki keberanian yang dan banyak hal-hal yang luar biasa dalam diri antum. Kemudian ada seorang teman antum bilang, "You are the man. You are the man." Ini kan artinya apa? Kamulah orang itu. Enggak bisa diterjemahkan gitu. Maksudnya adalah segala kehebatan tuh ada pada dirimu. Segala kebaikan laki ada pada dirimu, itu maksudnya. Paham enggak di sini? Kurang. The di sini seperti al. Dalam English emang the itu seperti al. The ini kan dia definite article. Nah, definite article berarti menunjukkan muayyan. Itu seperti al dalam bahasa Arab. Kalau indefinite e atau tanpa e itu zero article, itu masuk ke nakirah. Taib tadi seperti bahasa Arab anta ar-rajul. Apa arti anta ar-rajul beda dengan anta rajulun. Anta rajulun hanyalah kabar, kamu adalah seorang pria. Tapi anta ar-rajul, kamulah. Gimana? Anda enggak bisa bahasa Indonesianya. Tapi itu apa yang dia benak antum insyaallah itulah. Anta ar-rajul, you are the man gitu. Gini ya. Itu alif lam di sini bukan alif lam jins. Kamu adalah seluruh pria, bukan, tapi kebaikan pria itu ada padamu gitu. Kebaikan pria itu tenggelam pada dirimu. Saking luar biasanya kamu gitu. Ya. Itu alif lam istighraqiyah. Anda lupa kalau di Al-Quran atau As-Sunnah apa ininya. Anda lupa. Yang ketiga apa tadi? Alif lam al-ahdiyah. Al-ahd itu kan perjanjian. Sesuatu yang sudah disepakati sebelumnya. Sesuatu yang telah diketahui maksud sebelumnya. Itu ahdiyah. Paham? Dan alif lam ahdiyah ini terbagi menjadi dua macam. Ya. Alif lam ahdiyah, al-ahdiyah, al-zikriyah, dan alif lam al-ahdiyah al-zihniyah. Ah. Ini ada ikhwan namanya zikri. Itu. Ingat-ingat ya, alif lam ya. Alif lam al-ahdiyah al-zikriyah dan alif lam al-ahdiyah al-zihniyah. Apa artinya? Alif lam al-ahdiyah al-zikriyah, coba eja satu-satu. Alif lam udah jelas. Al-ahdiyah yaitu yang telah diketahui maksudnya. Al-ahd, ahd ini telah ada ahd kesepakatan antara maksud dengan benak kita, yaitu kita tahu maksudnya. Dan al-zikriyah yaitu telah dimention before gitu, telah disebut sebelumnya. Ya, gimana di surat Al-Muzzammil, inna arsalna di surat Al-Muzzammil fa'asa fir'auna ar-rasulah sebelumnya apa? Inna arsalna di Al-Muzzammil kalau salah inna arsalna ilaika rasulan syahidan alaika kama arsalna ila fir'auna rasulah, kama arsalna ila fir'auna rasulah, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun. Fir'aun ini dia ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah karena isim alam, orang langsung nama ya, jadi isim alam nanti ada lafal jalal Allah, itu ma'rifah. Ila fir'auna rasulah, kami utus ke Fir'aun rasulah, seorang rasul. Ini nakirah atau ma'rifah? Nakiroh karena tidak diketahui siapa dia, tapi telah disebutkan rasul yang penting. Dan jumlahnya berapa? Satu, asalnya nakiroh satu. Nah, nakiroh itu mutlak dan umum juga. Rasul, Siapa Rasul yang enggak tahu? Fa'asa Fir'aunur Rasula, gitu kan? Maka kemudian Fir'aun bermaksiat atau menyeleweng, menyimpang, melanggar, ya, bermaksiat kepada Ar-Rasul. Lihat, ada alif lam sekarang. Nih. Maka Fir'aun kemudian bermaksiat kepada Rasul tersebut. Tersebut di sini berarti zikriyah, yaitu lafal Rasul telah disebut sebelumnya. Ya. Contoh misalnya, saya melihat seorang pria. Pria tersebut sedang main bola. Nah, lihat. Saya melihat seorang pria nakirah. I see atau I saw a man. A man nakirah. Ana ra'aitu rajulan. Saya melihat seorang pria nakirah. Tidak ada alif lam, bukan ma'rifah. Kemudian warrajulu yal'abu kuratal qadam misalnya. Warrajulu dan ar-rajul pria itu. Nah, gitu. Ar-rajul di sini alif lamnya secara nahwu ma'rifah dan dia secara usul fiqih alif lam al-ahdiyah. Karena sudah kita tahu siapa rajul itu, ya rajul yang telah dimention sebelumnya, ya zikriyah. Zikr kan disebut. Jadi al-ahdiyah yaitu yang telah kita maklumi, ada agreement di hati kita, orang itu yang dimaksud zikriyah. Karena kenapa kita tahu? Kenapa kita tahu? Karena telah disebut sebelumnya. Begitu. Paham? Itu satu. Macam pertama dari model ketiga. Ada juga al-ahdiyah al-dhihniyah. Apa arti dhihn? Brain. Apa brain? Otak. Ya. Jadi al yang telah memang sudah diketahui oleh otak tanpa diberikan maklumat, udah tahu maksudnya. Ya. Contoh misalnya, belum. Jadi kalimatnya katanya kalau tadi kan yang zikriyah udah disebut sebelumnya di kalimat sebelumnya, tapi ini belum pernah disebut, tapi ya udah tahu maklum dia yang maksud. Contoh, ada seorang pria lewat, antum berdua sama teman lagi ngupi-ngupi di jalan misalnya. Sebenarnya iyyakum wal julus fit turqat, ya. Dilarang atau makruh duduk di pinggir jalanan gitu. Pria itu lewat di depan antum berdua. Kemudian antum bilang, "Tuh orang." Ya kan? "Tuh orang enggak wala salam, wala kalam, wala ta'am," gitu. Enggak ngomong, enggak salam, enggak kasih makanan, gitu. Kan? Kau bahasa Arabnya? Shuf ar-rajul, itu bahasa Amiyah. Undur ila rajul. Lihat ke orang itu. Padahal sebenarnya ini antum sama teman enggak ngomong apa-apa, cuma lihat. Nah, unzur ila rajul. Lihat orang itu. Ar-rajul di sini alif lamnya alif lam ahdiyah dhihniyah. Dia diketahui, kita tahu bersama dan sudah ada di benak kita dia gambarannya. Padahal sebelumnya belum pernah disebut dalam kalimat sebelumnya. Ini namanya ahdiyah zihniyah. Oke. Sekarang alhamdulillah, al di sini secara nahwu udah jelas, ma'rifah udah selesai. Tapi secara usul fiqih atau balaghah dia al apa? Jinsiyah, yang menunjukkan jami'ul jins. Semua komponen yang disebut disebut pujian masuk ke dalam alhamdulillah. Udah paham di sini? Nah, antum pakai pemahaman usul fikih, baca Al-Fatihah jadi imam, masya Allah. I'rab bisa, menafsirkan secara usul fikih bisa, subhanallah. Apalagi kalau menghafal asar-asar salaf tentang ayat ini, masya Allah. Ya, jadi Al-Fatihah dibaca 2 menit tuh saking banyaknya ilmu, ya. Oke, makanya di sini kata Al-Mahalli, ya, Malikun li jami'il hamdi. Nah, kata jami' alhamd terinspirasi dari pemahaman usul fiqih al jinsiyah terhadap alhamdu au mustahiqqun li an yahmaduhu, atau mustahiq untuk dipuji. Lafal mustahiq ini terlahir dari bagaimana kita memahami huruf huruf lam li. Nih. Li kan beragam fungsinya. Ya. Huruf lam gitu, beragam fungsinya, banyak macamnya. Tapi biasanya fungsinya untuk istihqaq. Istihqaq itu artinya keberhakan sesuatu. Ya. Baik. Jadi segala puji berhak untuk dituturkan pada Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian wallahu, masih untuk menafsirkan ini baru alhamdulillah. Anda lihat sudah 26 menit, masyaallah. Alhamdulillah wallahu. Lihat Allah, lafal jalal Allah, alamun 'alal ma'budi bihaqqin. Ya, alamun 'alal ma'budi bihaqqin. Nah, ini masuk ke dalam ilmu lughah lagi. Alam. Ya, makanya ini tafsir Jalalain ini enggak banyak-banyak kita tazkiyatun nufus, enggak main tazkiyatun nufus ini. Tafsir Jalalain lebih condong ke masalah bahasa nahwu usul fiqih. Ya. Alam. Jadi ini ada isim namanya isim alam. Bahasa Inggrisnya lebih dekat kepada masalah proper name, atau bahasa Indonesia nama diri, identitas diri kita. Alam. Isim alam ini dalam nahwu dia masuk ke dalam ma'rifah atau nakirah. Hah? Ma'rifah. Ya. Lebih-lebih lagi lafal jalal Allah ini juga ditunjukkan ma'rifah dengan adanya al. Ya. Jadi para ulama berselisih pendapat tentang istiqaq derivasi atau asal kata lafal jalal Allah. Apakah lafal jalal Allah ini memiliki asal kata dalam bahasa Arab atau begitu saja namanya tanpa ada asal kata? Wallahu alam, yang masyhurnya dan wallahu alam yang lebih sahih adalah memiliki akar kata. Dari kata apa? Alihaya lahu. Ilah. Kok bisa menjadi Allah? Prosesnya ada. Ilah ditambah alif lam sebelumnya. Alilah. Alilah kemudian yang dijar ilah, al-ilah dihapus i-nya menjadi Allah. Ya. Keberadaan alif lam di sini adalah apa? Dia ma'rifah. Dan dipatenkan menjadi isim alam dan selalu disebut alilah, Allah menjadi isim alam yang baku dan seperti itu. Ya. Nah, jadi isim alam itu adalah salah satu jenis isim dalam bahasa Arab. Seperti antum punya nama Hasan di sini, ketika antum melihat siapa yang mengajar Hasan, yang mengajar adalah Hasan. Hasan di sini tidak boleh antum bilang ini sifat. Enggak. Memang secara bahasa asalnya ya sifat Hasan artinya bagus. Tapi yang dimaksud di sini, jadi sesuaikan kata atau kalimat sesuai dengan konteksnya. Hasan di sini bukan sifat, tetapi dia adalah isim alam dan dia ma'rifah. Nama antum Pak Ijo misalnya. Pak Ijo di sini walaupun ajam, bukan Arab namanya ya, tapi dia isim alam termasuk. Ya, siapapun nama antum di sini, walaupun namanya kalau dilihat dari bahasa Arab nama tersebut sifat, misalnya Karim, ya, Jamil, Jamila, itu semua asalnya sifat. Tetapi ketika sudah menjadi nama orang, maka menjadi isim alam. Masjid namanya Thariqul Huda, isim alam untuk masjid, nama diri untuk masjid, yayasan, kota, daerah, desa, negara, itu semua menjadi isim alam. Itu namanya isim alam. Ya. Tetapi kadang-kadang atau seringkali isim alam tentu memiliki makna. Ya, ada orang dinamain dinamakan misalnya apa? Misalnya Sutikno. Ditanya apa arti Sutikno? Enggak tahu. Ini isim alam yang enggak punya makna, ya kan? Tapi yang lebih baik tentu ketika ada isim alam ada maknanya. Jayakarta apa maknanya? Ada asal katanya. Begitu juga dengan lafal jalal Allah. Isim alam yang memiliki akar kata dan memiliki makna. Dan itulah mazhab Syafi'i juga. Oleh karena itu Al-Mahalli ini kan mazhab Syafi'i, maka beliau pun menjelaskan dengan ringkas sekali makna dari lafal jalalah Allah. Ya. Yeah. Ringkas banget. Alamun 'alal ma'budi bihaqqin. Suatu isim alam yang menunjukkan al-ma'bud. Al-ma'bud artinya ma yu'badu, yaitu apa yang disembah. Menunjukkan yang disembah bihaqqin, dengan benar. Yang berhak disembah. Berarti ini menafsirkan juga lafal jalal Allah, dan juga nanti masuk la ilaha illallah, sama dengan beliau menafsirkan la ma'buda bihaqqin illallah. Maka kalau misalnya nanti antum ada yang mengkritik, antum du'at salafiyah, antum menafsirkan semaunya la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin, atau misalnya antum bilang, antum yang mulai misalnya, ada orang menerjemahkan la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah, kemudian antum ralat kan? Oh enggak, tafsiran la ilaha illallah itu la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sesembahan yang berhak selain Allah azza wajalla, berhak untuk disembah selain Allah azza wajalla. Kemudian antum diprotes misalnya. Antum sama saudara-saudara kita dari mazhab Syafi'i, antum menafsirkan kayak gitu, kayak paling tahu aja tentang bahasa Arab. Pakai tambah-tambah bihaqqin, udah cukup tiada Tuhan selain Allah. Padahal jelas secara madlul, secara makna penafsirannya benar kita nih. Karena yang namanya sesembahan di dunia, di bumi ini banyak. Orang nyembah setan ada. Jadi kalimat tiada Tuhan selain Allah itu enggak sesuai dengan realita. Apa-apa, tiada sesembahan selain Allah tidak sesuai. Karena realitanya banyak yang menyembah selain Allah. Maka perlu kita tambahkan, mahdhuf di sini bihaqqin, dan itu namanya apa tadi? Takdir. Makanya penting jemaah antum harus tahu nih istilah-istilah ini supaya bisa ngejelasinnya. Ya minimal ngejelasin ke, ya menjelaskannya sederhana aja, jangan melebar nanti bingung sendiri. Takdir yaitu penghapusan suatu kata dengan adanya niatan dan pemakluman terhadapnya. Maka bihaqqin. Dan kemudian antum bisa menjadikan rujukan tafsir jalan lain. Dia di sini menafsirkan Allah al-ma'bud bihaqqin. Antum bisa jadikan ini hujjah. Ya, tapi dengan ilmu dan dengan kitab. Kalau enggak bisa baca kitab aslinya, diejek dulu antum. Ya. Ya. Oke, ini pelajaran ya lebih dekat kepada nahwu dan juga insyaallah usul fiqih. Oke, gitu ya. Wallahu a'lamu 'alal ma'budi bihaqqin. Kemudian, tafadhal, Pak. Tafadhal. Rabbil 'alamin. Hai Maliku jami'il khalqi minal insi wal jinni wal malaikati wad dawabi wa ghairihi. Wa kullu minha yutlaqu 'alaihi 'alamun yuqalu 'alamul insi wa 'alamul jinni ila ghairi dhalik. Wa ghalaba fi jam'ihi bil ya'i wa nun qaulal 'alam. Ulil alam ala ghairihim wa huwa min al alamati li annahu alamatun ala mawjidih ala mawjidih ya. Baik, di sini rabbil alamin. Oke. Ini semakin banyak kata semakin panjang pembahasan, tapi jangan panjang-panjang. Bismillah. Rabbil alamin ai malik, maliki atau maliku ya, maliku jami'il khalqi ya. Lihat kenapa beliau menafsirkan Rabb dengan malik. Nah. Ya, karena memang Anda pernah kasih tahu di kajian Quaid Muslah, rububiyah itu unsur terpentingnya apa? Al-Khalq, Al-Milk, dan juga At-Tadbir. Ini juga dikatakan oleh Syekh Utsaimin. Al-Khalq, Al-Milk, dan At-Tadbir. Dan beliau di sini memilih Malik. Ya, memilih Malik. Berarti Malikil Alamin. Pemilik semesta alam. Sekarang kan kita lihat semesta alam itu artinya jami'il khalqi. Semesta berarti seluruh alam. Ya, kita bahas tentang masalah alam di sini. Ya. Dirinci kemudian oleh beliau rahimahullah minal insi wal jinni wal malaikati wad dawabi wa ghairihim. Beliau menyebutkan unsur kehidupan di sini manusia, jin, malaikat dan hewan. Dan selain mereka. Oke. Kita lihat di sini. Ins berakal tidak? Berakal. Jin berakal? Berakal. Malaikat berakal? Berakal. Dawab tidak. Oke. Tapi kemudian wa ghairihim him ini menunjukkan keberakalan. Oke. Jadi ada komponen manusia berakal, jin berakal, malaikat berakal, ini binatang enggak berakal sendiri. Untuk menyebut semua itu pakainya hum. Ini namanya taglib dalam nahwu. Ini namanya taglib. Ibarat misalnya gini, dalam satu busway ada 20 perempuan dan 3 pria. Kalau kita mau mentabir domir untuk mereka dalam bahasa Arab pakai hum atau hunna. Hum. Walaupun laki-lakinya satu, perempuannya 19. Ya, hum. Ada pria satu, beristrikan 4. Ya Pak ya, 2 lagi insya Allah. 4. Ya. Berarti 5 kan? Satu mobil berlima. Bawa istri-istri 4 tuh buat kekajian. Subhanallah. Luar biasa tuh. Ya kan? Subhanallah. Nah, itu kita untuk mentabir dhamir untuk mereka pakai hum atau hunna. Hum ini namanya dalam nahwu taglib. Taglib itu ana enggak bisa Indonesiain ya, apa ya taglib? Bukan mayoritas, Pak. Memenangkan laki-laki dari segi dhamir sekalipun minoritas, dan memenangkan yang berakal dari segi dhamir sekalipun minoritas, baik laki-laki ataupun yang berakal. Contoh di sini ins, jin, malaikat, dawab. Manusia, jin, malaikat itu berakal semua. Dawab tidak. Tetap pakai yang berakal. Hum. Karena hum ini dhamir untuk malaikat. Antum ada sekumpulan kambing. Antum tidak akan bilang mereka. Hum. Kenapa enggak berakal? Iya. Misalnya kambing-kambing itu berbuat zalim, antum tidak bisa bilang hum zalimun. Wawul jamaah. Jama' mudzakkar salim enggak bisa. Ya. Pakainya biasanya kalau jama' pakainya muannats malah. Ya. Gitu. Itu namanya taghrib. Nanti insyaallah kita bahas lagi, sedikit lagi. Oke. Okay? Jadi jami'ul khalqi ini menafsirkan al-alamin, dan lihat ketika disebut jami' berarti nanti maksudnya umum. Makanya antum lihat al-alamin ada alif lam. Ini alif lam apa? Alif lam apa? Jinsiyah atau ahdiyah atau istighraqiyah? Jinsiyah, jenis alam semuanya. Berarti umum. Ada pengecualian atau tidak? Tidak ada. Pengecualian itu namanya takhsis dalam usul fiqih. Kita tidak bisa mentakhsis sesuatu kecuali dengan hujjah atau dalil atau qarinah. Rabbil alamin, pencipta atau pemilik semesta alam, semesta alam ini umum, tidak ada pengecualian, semuanya diciptakan oleh Allah. Gitu. Oke, kemudian kita lanjutkan wa kullun minha yutlaqu alaihi alam. Wa kullun, dan semua minha. Lihat. Sekarang malah kembali ke ha. Ha di sini kembali ke mana? Hah? Enggak, al-khalq itu dia ismul jins, dan ismul jins itu kembalinya ke muzakkar. Tapi ini wa kullun minha, bukan min haula. Ya. Begitu kan? Setiap dari ha. Nah, di sini Anda belum bisa menafsirkan ha di sini kira-kira apa untuk memasukkan dhamirnya. Dibilang ke al-alamin salah. Dibilang apa? Enggak, jami'ul khalq itu muzakkar tetap. Jins enggak. Jadi ha ini seolah-olah kullun minal insi, kullun minal jinni, kullun minal malaikati, kullun minad dawabi. Tetapi bagaimana kita mengungkapkan ha ini, apa tafsirannya? Ya. Udahlah, enggak usah. Daripada kita terus-menerus menafsirkan tafsir, dan kita lanjut. Setiap dari itu yutlaqu alaihi, disebut untuknya hi di sini kembali ke kullun. Ya, semua itu disebutkan untuk semua itu sebagai alam. Jadi memang ini partisinya terpisah, ada alam insan, ada alam jin, ada alam malaikat, ada alam hewani. Ya. Nah, makanya yuqalu dikatakan ada istilah alam manusia, ada istilah alam gaib atau alam jin, ila ghairi dzalik etc. Ya. DLL. Nah, sekarang ini kalimat ya muskilah. Kalau antum baca sendiri bisa enggak paham. Tapi udah ana kasih berikan tadi kisi-kisinya. Wa ghalaba fi jam'ihi bil ya'i wan nuni ulil ilmi ala ghairihim. Bisa juga wa ghalaba. Pakai tasdid. Wazan fa'ala bisa. وَغَلَّبَ فِي جَمْعِهِ بِالْيَاءِ وَالْنُونِ أُولِي الْعِلْمِ. أُولِي الْعِلْمِ مَفْعُولٌ بِهِ عَلَى غَيْرِهِمْ. Apa artinya? Ada yang bisa memaksudkan ini? Dan mentaglibkan أُولِي الْعِلْمِ dalam jama' alamin. Alamin ya. جَمْعِهِ maksudnya jama' hi di sini alamin dengan ya dan nun atas selain mereka. Paham, Pak? Tapi bisa mengungkapin? Coba, dicoba, fadhol. Maksudnya, mufrad alam ini pada saat dijamakan dia menambahkan ya dan nun. Ya, sahih. Sahih, tapi belum nyampe ke maksud. Benar, yang antum bilang benar. Tapi ada juga iskal di sini, muskilah. Kaidahnya ismul jama' la yujma'. Iya. Ismul jama' la yujma'. Suatu isim jamak tidak dijamak, karena dia udah jamak, nggak perlu dijamak-jamak lagi. Ana ulangi, kita kenalan dulu lah ismul jamak. Ada kata atau isim yang dia dengan sendirinya menunjukkan jamak. Kalau Indonesia Timur misalnya, contoh aja, bukan satu-satunya contoh, pasukan. Antum dengar kata pasukan itu kan singular word, tapi maksudnya banyak ya kan? Itu yang dimaksud ismul jama', ya. Satu kata tapi maksudnya jenis banyak, ismul jama' atau ismul jins ya. Astagfirullah, ismul jins Pak, tadi kata salah, ismul jins la yujma', atau bisa juga ismul jama' atau ismul jins lah, ala kulihal. Di sini lihat al-alam itu sudah menunjukkan pluralitas isinya, karena alam itu sudah masuk ke alam. Antum ketika menyebutkan alam kan itu kan komponen apapun di dalamnya sudah masuk, menunjukkan kemajmuan apa yang ada di dalamnya, ya kan? Pasukan juga menunjukkan kemajmuan apa yang ada di dalamnya. Maka ketika menunjukkan kemajmuan seperti ini tidak perlu lagi dijamak. Ya. Oke, begitu ya. Jadi asalnya isim yang sudah menunjukkan jamak tidak dijamak. Tapi tidak mungkin kita salahkan lafalnya Allah Azza wa Jalla, kalam Allah. Karena kalam Allah fusha, yang paling fasih, yang paling benar. Sekalipun bertentangan dengan logika kita berarti logika kita yang aja lemah. Sini alamin, alam tadinya jamak, ismul jamak, kemudian ditambah dengan pengkiasan seperti jamak mudzakkar, jam'ul mudzakkari as-salimu, jamak mudzakkar salim. Karakteristik jamak mudzakkar salim itu satu tambahan waw dan nun, ya kan, untuk dhammah dan untuk dhammah, atau tambahan ya dan nun untuk fathah dan kasrah. Baik. Tadinya alam tambah ya dan nun, alamin yang asalnya alamun gitu kan. Nah, apakah kita sebut alamin dan alamun ini sebagai jamak mudzakkar salim? Tidak, dia seperti mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Kalau antum pernah dengar itu, yaitu ditemukan seperti jamak mudzakkar salim. Kalau muslimun jamak mudzakkar salim kan jelas. Dan itu menunjukkan berakal enggak? Berakal. Makanya jamak mudzakkar salim normalnya untuk yang berakal. Ya, wa antum samidun, ya. Samidun jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim ini untuk yang berakal. Tambahan waw dan nun atau ya dan nun. Nah, di sini alamin seperti jamak mudzakkar salim, dan seolah-olah ini menunjukkan semua yang dimaksud alam semesta ini berakal semua. Paham enggak? Hah? Ana ulangi ini, ana ulangi dari jamak mudzakkar salim. Antum melihat kambing-kambing. Ya. Antum pasti enggak ngomong mereka tentang kambing-kambing ini. Misalnya kambing-kambing ini jamaknya ghanam apa? Anu Pak jamaknya ghanam, masyaallah. Apa jamaknya ghanam? Jamaknya kambing apa? Atau apa jamak dari binatang apa sih binatang? Anu lupa binatang-binatang. Apa binatang? Sebutkan binatang bahasa Arab dan jamaknya. Fadhol. Ah, sebutkan binatang mana binatang? Antum enggak pernah lihat binatang ya? Udah di kota soalnya ini. Ah, fadhol. Binatang-binatang apa binatang selain itu? Kalbun, kilab, astaghfirullah. Kalb dan jamaknya kilab. Antum enggak bakal bilang jamak dari kalb adalah kalbun, ya kan? Enggak ada. Enggak, dan enggak mungkin. Kilab, jamak taksir ya. Dan ketika antum bilang kilab, anjing-anjing ini misalnya menyalak, menggonggong, nabahayan bahu, kan? Jadi ada 4 atau 5 anjing ini. Nah, anjing-anjing ini jamaknya kilab. Ketika antum pengen bilang anjing-anjing ini sedang menggonggong, berarti al-kilabu, anjing-anjing tersebut, ya, yanbahun atau tanbah? Tanbah. Jadinya mu'annas. Bukan jamak normalnya yanbahun, enggak. Kalau yanbahun berarti mereka menyalak. Enggak, bukan mereka, anjing-anjing itu. Dia menyalak, iya tanbah. Ya. Begitu. Karena anjing-anjing tidak berakal, tidak bisa ditambahkan waw dan nun. Nah, sekarang alam, alam itu kan bukan manusia aja, bukan jin aja, bukan malaikat aja, dan mereka semua berakal. Kalau mereka ini cocok disebut alamun, oke? Okay? Tambahan waw dan nun, karena berakal. Tapi kan ada alam binatang, ada alam kebendaan, ada antariksa, alam antariksa, ada alam dan alam yang tidak kita ketahui, namun mereka secara normal tidak punya akal, ya? Jadi ada alam manusia, ada alam jin, ada alam binatang, ada alam malaikat, ada alam binatang, ada alam bebatuan, ada alam tumbuhan, ada alam langit, ada alam antariksa, ada alam dan seterusnya. Alam kategori ini berakal. Alam kategori ini tidak berakal, malah bisa secara nalar kita zahir dilihat lebih banyak alam yang tidak berakal, ya kan? Tapi kok ditambahin alamin, alamun dengan waw dan nun? Ini maksud tadi dalam bahasa Arab ana bilang apa? Damnahu bab ada taglib. Nah, itu memenangkan sesuatu yang muzakkar atau yang berakal di atas yang tidak muzakkar atau tidak berakal. Paham di sini? Agak ribet, afwan penjelasan anak agak ribet ya. Tapi memang ribet. Ya. Makanya dikatakan wa ghallaba fi jam'ihi bil ya'i wan nun, dan ditaglibkan, dimenangkan dalam menjamakkan alam menjadi alam, alamin ya dan nun, min, in, yin. Ulil ilmi. Afwan. Ini yang tadi bilang ulil ilmi. Ulil alami ya. Ulil ilmi atau ulil alami? Ulil alami. Uli artinya apa uli? Atau ulu? Pemilik, ulul absar, pemilik absar, pemilik alam. Ini juga ada pembahasan lagi. Tadi ana bilang al-alam, al-alam atau al-alam itu asalnya ism jamak. Dan jamak tidak di jamak. Ismul jamak tidak di jamak. Sehingga selayaknya tadinya harusnya apa? Zu al-alam atau ulu al-alam. Tapi Allah Ta'ala mentakbirkan tidak dengan itu, melainkan dengan alamun. Menjadi mulhaq dengan jama' muzakar salim. Dan dimulhaqkan dengan jama' muzakar salim ala ghairihim. Untuk mentaglib dan memenangkan pihak-pihak atau alam yang berakal daripada selain mereka dari alam yang tidak berakal. Di sini berarti alamun. Kenapa Allah Ta'ala takbirkan dengan alamun, bukan dengan alam saja? Alhamdulillahirrabbilalam misalnya, karena untuk mengingatkan kita semua atas nikmat akal ini. Faham isyarat di situ? Iya. Kalau antum faham nahu dan macam ini, itu isyaratnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Penyebutan alamin itu mentaglib dan memenangkan dominasi yang berakal, alam yang berakal, yaitu manusia, jin dan malaikat. Mereka lebih didahulukan untuk penyebutan alamun dengan adanya waw dan nun. Seandainya tanpa alam jin, alam manusia, alam malaikat, maka jadinya pasti cuma alam, alam biasa. Itu. Dan Allah Ta'ala sebenarnya kalau mau alhamdulillah rabbil alam, Allah katakan bisa aja cuma Allah katakan alamin untuk mengingatkan kita. Kita masuk ke dalam bagian alam itu. Kalau bagi kalangan awam tanpa membahas ini rabbil alamin, ya udah, saya termasuk bagian dari alamin. Tapi ketika antum tahu bab at-taghlib, antum akan teringat di sini ada maksud tersendiri, yaitu Allah Ta'ala mengingatkan kita akan akal yang telah Allah berikan kepada kita sehingga dimuliakan dengan itu. Walaqad karramna bani Adam. Ya, kami telah memuliakan bani Adam di antaranya dengan akal dan juga kelebihan lainnya yang tidak ada pada malaikat dan juga jin. Begitu. Wa huwa minal alamah, dan lafal alam dari derivasinya dari al-alamah, yaitu tanda. Kenapa? Li'annahu alamatun ala mujidihi. Karena hu di sini kembali ke lafal alam itu alamatun ala mujidihi. Alamah, apa arti alamah? Tanda. Ya. Karena alam semesta ini keberadaan apapun itu adalah tanda atas mujidihi. Mujid, siapakah mujid ini yang dimaksud? Allah Azza wa Jalla. Apa arti mujid? Hah? Berada, pengada. Bedakan antara wajada yajidu dengan aujada yujidu. Bedakan thulathi mujarrad dalam sorof dengan thulathi mazid bi harfin wahid. Jadi ada wajada yajidu artinya menemukan. Ya kan? Ana wajadtu hadza, bisa saya menemukan ini. Tapi aujadtu, saya mengadakan. Beda. Mujid bukan menemukan artinya, tapi yang mengadakan. Siapakah itu? Allah Azza wa Jalla. Paham? Makanya dalam syair ada Likulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Ini bukan hadis ya. Syair, bait syair. Di setiap sesuatu itu ada ayat yang menunjukkan bahwasanya dialah Allah Azza wa Jalla ya, wahid, Maha Esa. Ya, dari batu, kita melihat batu, kita ingat Allah, kita melihat daun, kita setiap hal yang kita saksikan menunjukkan itu menjadi tanda atas kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Begitu. Nah, sekarang kita masuk, tadi udah masalah itu, masalah ke akidah. Mujid apakah termasuk dalam nama Allah? Apakah mujid itu nama Allah atau bukan? Pernah dengar nama Allah mujid? Tidak. Tapi di sini mujid dimaksudnya siapa? Allah Azza wa Jalla. Apakah beliau rahimahullah sedang menyebutkan nama Allah atau tidak? Hah? Atau menyebutkan perbuatan Allah atau sifat Allah? Mujid. Ayo jawab. Ini bukan nama Allah kan? Kenapa beliau menyebutkan ini? Mujid. Kenapa enggak sani'? Kenapa enggak khaliq? Li'annahu 'alamatun 'ala khaliqihi. Apakah boleh beliau menulis seperti ini? Jawabannya boleh karena ini adalah khabar dalam bab asma wa sifat. Mengkhabarkan babul khabar awsa', lebih luas daripada bab asma. Bab mengkhabarkan tentang Allah selama benar itu lebih luas dibandingkan bab menyebutkan atau menta'in nama-nama Allah Azza wa Jalla. Jadi lafal mujid ini bukan berarti beliau menentukan ini nama Allah adalah mujid, bukan, tapi mengkhabarkan tentang perbuatan Allah dengan isim fa'il mujid. Allah Ta'ala aujada, Allah Ta'ala mengadakan. Iya benar. Iya. Ya. Paham udah di sini ya? Cukup sampai sini insyaallah. Anda mau nanya atau ada pertanyaan? Kalau enggak ada, anda nanya. Jelas ini semua? Kau jelas saya tanya ini. Baik, satu orang anda tanya. Anda tanya dari pokoknya yang jangan deg-degan, tenang aja. Insyaallah ini susah ya. Ya. Akhir ini, antum, Pak, belakang baju putih, antum, ah, jawab pertanyaan anda. Dari tadi kita mengerti alhamdulillah itu adalah jumlah apa? Ismiyah, sahih. Karakteristik basic jumlah ismiyah itu apa? Komponennya, formatnya. Ismiyah ya kata ulama. Tapi komponennya, formatnya. Kalau jumlah fi'liyah itu kan fi'il kemudian fa'il, fi'il fa'il, fi'il fa'il gitu. Kalau jumlah ismiyah tahu ini mubtada, khobar, ahsan, satu. Tolong antum tunjuk bagian sana ikhwan. Antum tunjuk ikhwan bagian sana, tolong. Yang mau anda tanya. Fadhol. Ya Pak, sebutkan namanya, anda enggak tahu namanya. Nasir? Hah? Galaxy? Lexi? Mas Lexi, fadhol. Hah? Reksi. Masya Allah. Jadi nama mul nanti ya. Hafizatullah. Lihat di sini yang tahu lihat. Rabbil Alamin. Hubungan antara Rabb dengan Al-Alamin dalam nahu itu apa? Antum sudah pernah belajar nahu sebelumnya kan? Talib ilmu. Masya Allah. Al-Barakah sana. Masya Allah. Barakah fi ulmik. Kaitan Rabb dengan Al-Alamin di sini apa dalam nahu? Rabb dengan Alamin masuk. Nah, fadal. Masuk ke bab apa? Idhafah, ahsan. Mana yang mudhaf? Rabb sebagai mudhaf dan baik. Ana tanya sesuatu yang belum anda jelaskan boleh? Hah? Sekarang di sini Rabbul Alamin itu ma'rifah atau nakirah? Rabbul Alamin satu rangkaian ini ma'rifah atau nakirah? Iya. Ma'rifah, ahsan. Karena memang masyhur ya Allah Azza wa Jalla. Baik. Bagaimana dengan masalah umum dan khususnya? Apakah Rabbul Alamin itu umum atau khusus? Ini belum dijelaskan tapi mudah-mudahan berfaedah. Fadal. Eh, ini challenge untuk antum ya. Siapa tahu bisa ngarang ilmu. Bisa insyaallah. Dari segi usul fikihnya, lafal rangkaian Rabbul Alamin ini masuk ke umum atau khusus? Rabbul Alaminnya. Biar beliau yang jawab insyaallah. Bisa. Fadal. Salah pun tidak apa-apa insyaallah. Umum. Berarti Rabbul Alaminnya itu umum. Kenapa antum bilang umum? Antum punya memiliki na'udzubillah ya. Berapa Rabb dalam semesta alam ini? Umum atau khusus? Khusus. Tapi yang umum ala alaminnya ya. Ah gitu. Hati-hati ya. Tidak semua mudhaf dan mudhaf ilaihi rangkaian itu menjadi umum. Hati-hati. Jadi ketika kita memahami Rabbul Alamin, Rabb ini kita sudah paham, dia adalah Allah, maka khusus satu saja. Kalau antum bilang umum, masya Allah ada berapa nih? Hati-hati ya, gitu ya. Barakallahu fiik. Ini untuk antum. Tafadhol Pak, antum berdua tolong, atau nanti enggak apa-apa, sekarang enggak apa-apa diterima. Tafadhol. Satu buat akh ini. Ya, jazakallah atas jawabannya. Barakallahu fi ulumikum. Barakallahu fi ulumikuma wa fi ulumikum jami'an. Baik, cukup sekian insyaallah dari ana. Kalau misalnya ada kesalahan, semoga Allah taala maafkan dan juga semoga bisa antum meralat dengan baik. Jazakumullah khairan ala husni istima'ikum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.